basunan ari maniro. Kaharawan kuleng enggal ingkang sinarpa gresemungkang kawi kawu sopagaran dopo Raden Dursasana dupi nampi timbalan ora ingkang paman kepatian kalidrah sejogetan Sang Dursasana kalamun cinandra panjaya satriya Sarayuda. Ningrate Panjawi. Oh, pengasilmu. Wah, sing tentuin kang lenggah. Makian yang paksa pengerawit. Mungkin warongkono tengah. Mau satri yang pohon benar. Artiana Pate, Haryo Sang Kuni, Haryo Suman. Kri Kansa Pate, Haryo Sang Swelo Putro. Pate wasisan yang projo, dasar wasis ingres ngering negoro wegi kulah nyaman joko nanging kurang wisak sono. Amung labesaget nuju karsan noto. Gecek piatek anda palik pasuryan siut tur pucek prato jelamun kirang marsudi ingres kesarasan. Upamyo mangkono rasen muka jalaran Haryo Sengkuni. Rinten dalingkan hidulan gulang amung kasukan ngasbu tuan kawin buan. Pekarman madat minum kang sarto madon. Pramilo ketinggal garing angin hari-hari nasjan yutwa kasur udo para jenewus bungkuk sakuk kepeng sekeng pundak nengkreng jodoh nyengkrong. Igo kegambangan beripat sayus. Rai meringkut ambil dubli bulu ketu lamun kumuyu pelawang nangis. Yen ini julung gak piyambaan Haryo Suman saratane asto tengen bubut-bubut jenggot asto kering si nekuk-nekuk kaya wala dingin tung jaten. Ingkang keparangan gabung ngayun lapuni koto warna niro satrio banjar junut ingkang kekasih Raden Haryo Dursasana pranyata satrio kaduk kedul marucul gunggal-galan sembodolan gapurane lagak lagune. Sama kemait ngendel belaki sandang penganggune pating serimbong anti kaya toko melaku jam tangan sisi kiwo sisi tengen gelang akar jam jimbel rantai mas bobot telungkon bandri loro bandri ringgit lan kuku macan nganti pating kriok alih-alih stempel diusuk balali-alih rantai Gerijini nganggu ali-ali ulan-ulan, meripat barlian. Gerici tengen ali-ali akek ban suwoso kanti mompior. Nanging kutapo mompior isang Dursasana, muyen mongso ketigo, yen mongso rendeng, ora diagem jalaran ketiban rendengan. Datang kantun, satrio mono keling ras skenario, moyo toto. Karto Marmo, Wotomo, Durmo Kati, Sifraksi, Opa Ander, yang samyo sumewo. Nyatra ngeningkang yanak sarapan damon sarapin non. Thank you. Tanjo polopan dolompyo kumulung mangung tereng toto kurowo kaamba. Pongke suka tipe kato sarot saking poro ratu miwah poti pati mikro prasani roswo komo sata anyo lapa padha lu mayu mara samat pakno kang saris Nariya Werta man sengkune werti wae paman Nariya nyadong werta man sengkune nyadong werti man kulinggeng putra Banjar Junut Nariya Dursasana menapa wigatos sing paswakan agung tumunten kuwatir babar ingkang sati kula nok. Ngaturaken Her Minokoto, Her Toyo Minolam, Koto Pengucap,